Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu kaum muslimin, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang ke 22 malam hari ini, kita atau pagi hari ini, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita sekalian untuk bisa menghirup segarnya hari-hari di bulan Ramadan, khususnya pada 10 hari yang terakhir bulan Ramadan. Dan kita ingatkan, dan selalu kita ingatkan, agar 10 hari yang terakhir ini benar-benar lebih dispesialkan dalam urusan pemanfaatan waktu kita untuk beribadah kepada Allah SWT secara zahir maupun secara batin. Batin kita mesti harus kita perbaiki sebaik-baiknya, karena ini menentukan kualitas ibadah kita. Niat-niat, memperbaiki niat-niat, memperbaiki kondisi batin kita dalam rangka untuk semakin dekat dengan Allah Ta'ala. Karena ibadah zahir kita sangat ditentukan kualitasnya oleh kondisi batin kita. Sehingga seorang ulama mengatakan, al-a'malu tatafadul bima tafaduli ma fil qulub. Amal itu memiliki nilai keutamaan bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkatan keutamaan amal, sesuai dengan nilai keutamaan apa yang ada dalam hati manusia. Kemudian belum mencontohkan, ada dua orang yang mereka sholat, boleh jadi di masjid yang sama, dengan imam yang sama, dengan gerakan waktu tempat yang sama, tetapi selesai sholat, perbedaan kedua orang ini pahalanya bainal masyriq wal maghrib, bagikan jarak antara timur dan barat, artinya jauh, sangat jauh. Apa yang membedakan keduanya dalam masalah pahala ini? Ma'fil qulub, apa yang ada dalam hati manusia. Oleh karena itu, memperbaiki hati kita sangat ini mutlak untuk kita lakukan. Bapak sekalian, sebagaimana telah disampaikan oleh para satidah, di 10 terakhir ini kaum muslimin berburu yang namanya malam Lailatul Qadar, khususnya pada malam-malam ganjil. Maka sekali lagi yang Nabi lakukan adalah, kalau sudah masuk ke 10 yang terakhir begini, syadda mi'zar, mengencangkan sarungnya, hiasan dari menjauhi para istrinya, fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ahya lailah, menghidupkan malamnya, sehingga betul-betul dia berusaha untuk ini bangun yang lebih panjang di waktu malam dalam rangka untuk mengisi dengan berbagai macam ibadah kepada Allah SWT. Diperpanjang baca Qur'annya, diperpanjang salat malamnya, diperpanjang berzikirnya, khususnya di waktu-waktu yang sangat tepat untuk kita lakukan. Dan jangan lupa untuk senantiasa juga setiap puasa kita dengan melengkapi yang wajib kita dengan yang sunnah-sunnah, sunnahnya berbuka, segera sebelum berbuka, diusahakan menyempatkan berdoa kepada Allah SWT, setelah berbuka kita berdoa kepada Allah dengan doa yang maksur yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kita gunakan waktu seefektif mungkin untuk baca Quran, berzikir, qiyamul lail, kemudian banyak istighfar di waktu sahur, kemudian kita makan sahur. Ini semuanya merupakan sunah-sunah pelengkap untuk menyempurnakan ibadah Ramadan kita. Dan pada malam ganjil lebih diistimewakan lagi dalam rangka untuk meraih apa yang disampaikan Nabi berkaitan dengan ini malam Lailatul Qadar yang kebaikannya khairun min alfi syahr, termasuk Bapak Ibu yang biasa itikaf di setiap bulan, di setiap tahun dari bulan Ramadan, yang pada tahun ini atau Ramadan kali ini kita nggak bisa itikaf atau Bapak Ibu sekalian nggak bisa itikaf, maka semoga Allah Subhanahu wa taala itu memberikan pahala itikaf karena adanya uzur. Setiap yang ada uzur itu dinilai dengan kebiasaannya. Orang biasanya itu salat jamaah, datang ke majelis taklim, kemudian dia kena uzur sakit atau safar, maka dia terhitung mendapatkan pahala sebagaimana ketika dia tidak safar dan ketika dia tidak sakit. Demikian juga berkaitan dengan ini itikaf seorang hamba atau itikaf seorang muslim, seandainya dia terhalang karena ada uzur pandemi seperti ini, wabah seperti ini, maka mudah-mudahan Allah menghitungnya yaitu pahala kebiasaan yang dilakukan pada setiap tahun-tahunnya itu. Yang tidak biasa itikaf pada tahun-tahun sebelumnya, seandainya punya niat yang kuat, untuk dia itikaf pada tahun ini tetapi terhalang pandemi, semoga Allah menilai juga dengan niatnya. Dengan niatnya itu, karena orang yang punya niat yang kuat akan dinilai seperti dia melakukan perbuatan tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bapak sekalian, kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Aslul Qawaid fi Tazkiyatin Nafas. Kita masuk pada Al-Qaidatu Tsaniyah. Ini kaidah yang kedua dari kitab Tazkiyatin Nafas, yaitu ad-du'a'u miftahu zakatin nufus. Doa itu adalah kunci untuk melakukan tazkiyatun nafas atau untuk meraih jiwa yang bersih. Jiwa yang bersih, pembahasan tentang tazkiyatun nafas atau kebersihan jiwa adalah perkara yang sangat agung yang telah kita sampaikan di mukadimahnya Syekh Abdul Razzaq hafizallahu taala, yang diawali dengan sumpah. Dan tazkiyatun nafas adalah kondisi yang mengantarkan kita memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang semua ibadah kita ini puncak tujuannya adalah terwujudnya ketakwaan kepada Allah taala. Ibadah yang disyaratkan oleh Allah taala yang tidak memberikan poin ketakwaan kepada Allah, maka ibadah itu termasuk ibadah yang tidak berkualitas, bahkan ibadah yang bisa mospro, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kaidah pertama telah kita sampaikan bahwa sumber tazkiyatun nafas adalah tauhid. Sehingga orang mereka bertauhid punya akar untuk melakukan tazkiyatun nufus. Sedangkan akarnya keburukan jiwa, kotornya jiwa adalah syirik. Sehingga tidak akan pernah bisa terwujud tazkiyatun nufus orang yang mereka memiliki perbuatan syirik atau orang melakukan perbuatan syirik. Maka harus ketika orang dia ingin mewujudkan tazkiyatun nafas, dia harus menyingkirkan syirik, mewujudkan tauhid. Ini setar awal dia untuk betul-betul kemudian menyempurnakan kebersihan jiwanya. Al-qaidatu tsaniyah, kaidah yang kedua adalah doa. Di mana doa ini merupakan miftahu zakatin nufus, merupakan kunci kesucian jiwa. Mari kita ikuti penjelasan Syekh Abdul Razzaq hafizallahu taala. Beliau mengatakan, qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, laisa syai'un akrama 'ala Allah taala min ad-du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah atau bagi Allah melebihi doa. Pertanyaannya, kenapa? Kedudukan doa ini sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau katakan, fadu'a'u min afdalil ibadat indallah azza wajal, indallah subhanahu wa ta'ala, li'anna fihi idharan lil ajsi wal iftiqar wa tadallul wal inkisar wal i'tirab bi quwwatillahi azza wajal wa qudratihi wa ghinahu wa ikhna'ihi wa kibriyaihi wa jabri kasri khawatiri a'da'ihi fadlan an fudala'i ahbabihi wa awliya'ihi. Doa adalah min afdalil ibadat. Doa adalah termasuk ibadah, seutama-utama ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa doa merupakan seutama-utama ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala? لأن فيه إظهارا للعجز والافتقار وتضلل والانكسار. Karena dalam doa ini ada penampakan, ini hamba menunjukkan, menampakkan betul-betul sisi kelemahannya. Hamba betul-betul menampakkan sisi iftiqar, ini sikap ketergantungannya kepada Allah Ta'ala. Wa tadhallul wal inkisar, dan sikap kehinaannya dan redamnya hati, runtuhnya jiwa di hadapan Allah Ta'ala. Dan inilah hakikat penghambaan. Hakikat penghambaan. Demikian pula wal i'tiraf bi quwwatillah azza wa jalla wa qudratihi. Dalam doa ini, maka ada penampakan di mana hamba betul-betul mengenal tentang kekuatan, kemahadahsyatan Allah Ta'ala dan kemampuan Allah Ta'ala. Wa ghinahu wa ikhtina'i wa ikhtina'i wa ikhtina'i, dan juga mengenal tentang kemahakayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ketidakbutuhan Allah kepada para hambanya. Wa kibriya'ihi, dan mengenal tentang kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini mengenal pula ini bagaimana keperkasaan Allah untuk menghancurkan ini para musuhnya. Demikian pula ini lebih-lebih berkaitan dengan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia Allah akan bersikap kepada para hambanya yang Allah cintai di kalangan para wali-walinya itu. Ibadah itu dibangun di atas dua pondasi besar, yaitu iftiqar at-tadallul, iftiqar at-tadallul wal-khudu. Sikap rasa fakirnya hamba kepada Allah Ta'ala. Sikap at-tadallul, rasa hinanya hamba di hadapan Allah SWT. Ini sikap, ini adalah apa yang ada pada ibadah atau yang rasa yang harus ada dalam penghambaan kepada Allah Ta'ala. Ibadah kita, penghambaan kita dibangun di atas sikap ini. Di mana hamba merasa fakir, merasa miskin, merasa mutlak membutuhkan Allah, dia merasa betul-betul hina, sehina-hinanya di hadapan Allah Ta'ala, sehingga hamba yang paling mulia di hadapan Allah, hamba yang paling merasa hina dan menghinakan diri di hadapan Allah Ta'ala, hamba yang paling merasa fakir, merasa paling membutuhkan Allah SWT, hamba yang betul-betul jiwanya remuk di hadapan Allah Ta'ala sehingga total menggantungkan dirinya kepada Allah Ta'ala. Ini adalah sisi pertama. Ini sisi dari hamba, dari sisi hamba yang menghamba kepada Allah Ta'ala. Sisi yang kedua adalah dari sisi Allah Ta'ala. Bahwa Allah itu penyandang sifat kesempurnaan. Allah itu pemilik rububiyah. Allah itu penyandang sifat kesempurnaan, sehingga Allah itu tidak membutuhkan apapun dari kalangan para makhluk, bahkan makhluk yang butuh total kepada Allah SWT, dan kemampuan Allah untuk mencukupi para hambanya. Ini adalah dasar penghambaan. Dasar penghambaan dari sisi hamba, kemudian dari sisi Allah SWT yang al-ma'bud, yang disembah. Ini terhimpun di dalam sebuah surat, dalam sebuah ayat, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai para hamba, wahai para manusia, wahai manusia, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Kalian ini adalah hamba-hamba yang fakir, yang total mutlak membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian ini adalah hamba-hamba yang fakir, yang total mutlak membutuhkan Allah Ta'ala. Siapapun kita, walaupun dia itulah presiden, jenderal, konglomerat, orang hebat, pengikutnya ribuan, jutaan, mereka dhaif, fakir, fuqara'u ilallah, hamba-hamba yang total mutlak membutuhkan Allah SWT. Sehingga, yaitu, siapapun hamba ini, bagaimanapun kondisi dia, maka dia adalah fakir, minal fuqara', dia adalah hamba yang fakir di kalangan para hamba yang betul-betul sangat mutlak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga penyakit yang paling dibenci oleh Allah pada hamba adalah sombong. Sehingga Nabi katakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada penyakit sombong walaupun ada hanya sebiji sawi. Karena hamba itu harusnya adalah fakir. Yang layak dirasakan hamba adalah fakir. Rasa butuhnya dia kepada Allah Ta'ala dan rasa fakirnya merasa tidak memiliki apa-apa. Sehingga dia harusnya yang muncul adalah sikap tawadhu. Tawadhu kepada Allah dan kepada para hamba Allah Ta'ala. Maka sombong ini penyakit yang dibenci Allah Ta'ala. Yang sangat dibenci Allah Ta'ala. Karena dia merasa besar. Mustakbir. Merasa dia hebat, besar, sehingga merasa luar biasa, sehingga merasa tinggi. Ini adalah penyakit-penyakit sombong yang demikian itu. Kemudian, Wallahu huwal ghaniyul hamid. Sedangkan Allah Ta'ala itu, Dat yang makaya, lagi maha, yaitu terpuji. Kekayaan Allah mencukupi untuk seluruh kebutuhan para hamba. Kekayaan Allah tidak akan berkurang seandainya memenuhi semua permintaan para hamba. Ini digambarkan oleh Allah sendiri dalam hadis Qudsi. Demikian pula Allah tetap terpuji walaupun seandainya tidak ada seorang pun yang tidak beribadah kepada Allah Ta'ala. Allah tetap terpuji. Beda dengan para makhluk. Seorang penguasa ketika pendukungnya sudah menarik dukungan semuanya, langsung amblek, dia jatuh, runtuh, lengser, habis riwayat dia. Allah tidak. Allah al-ghaniyu al-hamidu. Allah adalah al-ghaniyu zat yang maha kaya. Tidak membutuhkan para hambanya. Allah yang mencukupi semua para hambanya. Alaysallahu bikafin abdah. Bukankah Allah yang mencukupi para hambanya? Allah tetap terpuji walaupun tidak ada yang menyembah Allah SWT. Hadis Qudsi yang disebutkan oleh yang diriwayatkan Nabi dari Allah SWT yang Allah berfirman. Ya ibadi. Lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala afqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada bidzalika mulku syai'an. Wahai hambaku, seandainya kalian manusia dan jin dari awal sampai akhir kalian ini semuanya total di hatinya satu orang yang bertakwa kepada Allah, artinya di puncak-puncak ketakwaan. Semua manusia dan jin dari awal sampai akhir mereka totalitas menjadi hamba yang paling bertakwa kepada Allah, bukan sekedar takwa biasa, di puncak ketakwaannya, seandainya itu terjadi, maka hal itu tidak menambah sedikitpun kerajaan Allah SWT. Itu tidak menambah kerajaanku sedikitpun, kata Allah. Sebaliknya, ya ibadi, lau anna awalakum, wa akhirakum, wa insakum, wa jinnakum, ala afjari kalbi rajilin wahidin minkum, mana kosong kita dikembalikan syai'an. Wahai hambaku, seandainya manusia dan jin, dari yang pertama sampai yang terakhir, mereka ini di satu hatinya manusia yang paling fajir, paling duraka, maka tidak akan mengurangi sedikitpun kerajaanku. Inilah Allah, zat yang menjadi hadat yang kita sembah, al-ma'bud, sehingga pengambaan kita dibangun dalam sebuah pondasi besar. Pondasi pertama dari sisi hamba, di mana hamba adalah fakir, dhaif, kemudian mutlak membutuhkan Allah Ta'ala, tidak bisa mandiri. Sedangkan Allah Al-Ghaniyu, Al-Ghaniyu, yang makanya lagi maha terpuji. Allah bisa mencukupi kebutuhan para hamba, sehingga Allah katakan, itu, ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla mas'alatin ma naqasa mimma indi ila kama yanqusul mikhyat idza ukhilal bahr. Wahai hambaku, seandainya manusia dan jin dari yang pertama sampai yang terakhir mereka ini semuanya berkumpul di satu lembah lalu minta semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, semua permintaannya diberikan oleh Allah Ta'ala, tidaklah berkurang kekayaan Allah kecuali seperti berkurangnya air ketika jarum dimasukkan ke lautan lalu diangkat. Gak ada artinya. Ini gambaran kekayaan Allah SWT. Sehingga tergambar pada manusia bagaimana fakirnya hamba dan bagaimana kekayaan Allah Ta'ala. Oleh karena itulah doa ini ketika hamba berdoa kepada Allah Ta'ala, dia menampakkan rasa iftikar, menampakkan rasa butuhnya dia kepada Allah SWT. Menampakkan rasa kebutuhan dia kepada Allah SWT. Sehingga doa ini ibadah afdalul ibadat, ibadah yang sangat afdal, ibadah yang sangat utama. Walau atharun azimun fi fath'i abwabil khair. Kama qala sallallahu alaihi wasallam fi wasiyati li Abil Qasim al-Maghribi. Dan doa ini memiliki dampak yang sangat besar, dampak yang sangat ini besar fi fath'i abwabil khair, dalam membuka berbagai macam pintu-pintu kebaikan. Doa ini memiliki dampak yang sangat besar, pengaruh yang sangat besar untuk terbukanya pintu-pintu kebaikan. Sebagaimana diantaranya perkataan Rasulullah SAW Ibnu Taimiyah dalam wasiatnya kepada Abil Qasim Al-Maghribi. Beliau mengatakan, Rasulullah SAW rahimahullah ta'ala mengatakan, "Ad-du'a'u miftahu kulli khairin." Doa itu kunci segala kebaikan. Doa itu kunci segala kebaikan. Lalu beliau siap terus katakan, fakullu khairin tarjuhu li nafsik wa turiduhu min khairati dunya wal akhirah fatlubhu minallahi walja ilaihi finailihi wa tahsilihi. Semua kebaikan yang Anda harapkan untuk diri Anda, apapun kebaikan yang Anda harapkan untuk diri Anda, yang dan Anda inginkan segala kebaikan dunia dan akhirat, fatlubhu minallah, carilah segala kebaikan Anda harapkan itu dari Allah Ta'ala. Semuanya ada pada Allah. Sehingga mintalah kepada Allah SWT. Dan bersandarkan dan sandarkan diri Anda kepada Allah dalam meraihnya itu. Sehingga carilah kepada Allah dan iltijak bersandar kepada Allah agar Allah memberikan apa yang Anda ini minta. Sehingga jangan pernah melupakan doa untuk meraih kebaikan-kebaikan, termasuk diantaranya adalah tazkiyatu nafas, bersihnya jiwa. Waqad wa'adallahu min du'ai wal tija'i ilaihi bil ijabah. Allah telah menjanjikan manda'ahu, barang siapa yang berdoa kepada Allah Ta'ala, wal taja'i ilaihi, dan beriltijak kepada Allah Ta'ala, bersandar kepada Allah Ta'ala, Allah telah janjikan bil ijabah, Allah menjanjikan yaitu keterkabulan doa. Allah janjikan keterkabulan doa bagi orang mereka yang berdoa kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah katakan dalam ayat wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata Rabb kalian, apa kata Allah? Ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, akan aku kabulkan. Udu'uni, berdoalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Sehingga pengkabulan doa itu sebuah kepastian. Pengkabulan doa itu sebuah kepastian. Baik itu dibayar kontan, atau ditunda di akhirat kelak, atau yaitu Allah palingkan dia dari keburukan semisal yang dia minta. Sebagaimana Nabi katakan dalam sebuah hadis, "Ma min muslimin yad'u bidakwatin illa a'tahullahu bi'ihda thalath." Oh, kama qala. Tidaklah seorang muslim dia berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, pasti Allah akan berikan kepada dia satu di antara yang tiga. Imma ayu ajjala lahu, disegerakan ila Allah Ta'ala. Apa yang dia minta disegerakan Allah, Allah berikan di dunia ini apa yang dia minta sehingga disegerakan pemenuhannya. Yang kedua, imma yudakhirha fil akhirah, akan menjadi simpanan kelak di akhirat, sehingga apa yang dia minta adalah dijadikan simpanan Allah di akhirat. Kemudian yang ketiga, ayasrifa anhu as-su'a mislah, atau dia akan dipalingkan dari keburukannya semisalnya. Intinya tidak ada doa yang tidak dikabulkan Allah Ta'ala. Selama memenuhi persyaratan dikabulkannya doa. Sebab memang doa ini untuk dikabulkan ada syurutnya dan ada mawani. Ada syarat terkabulnya doa, ada terpahalang terkabulnya doa. Di antara penghalang terkabulnya doa, contohnya umpamanya seperti dalam sabda Nabi SAW, ketika Nabi membawakan yaitu keadaan seorang yang safarnya panjang, kemudian tampilannya acak-acakan, kemudian menjulurkan kedua tangannya ke langit, kemudian mengucapkan kalimat Rabbi Rabbi. Ini adalah faktor terkabulnya doa. Safar yang panjang, safar itu faktor terkabulnya doa. Kemudian tampilan acak-acakan yang menunjukkan dia itu sangat membutuhkan Allah Ta'ala pula, tampilan fakir, tampilan orang yang butuh, ini juga faktor terkabulnya doa. Kemudian mengangkat kedua tangan, itu faktor terkabulnya doa. Kemudian dia iltija, yaitu ilhah. Ulang. Ini adalah faktor terkabulnya doa. Yutilu safar, safarnya panjang. As'asa akbar, rambutnya acak-acakan. Kemudian yang mutu, yaitu ila sama. Kemudian kedua menjulurkan kedua tangannya ke langit. Kemudian dia ini Rabbi Rabbi ilhah, mengulang-ulang ini sebutan Allah Ta'ala. Ini adalah merengek. Ini faktor terkabulnya doa. Tetapi kata Nabi, wa mat'amu haram, wa masrabu haram, wa malbasu haram, wa hudiya bil haram, fa'ana yustajabula. Sedangkan makanannya haram, pakaiannya minumannya haram, pakaiannya haram, dibesarkan dengan yang haram, bagaimana dia itu akan dikabulkan doanya oleh Allah Ta'ala. Artinya doa ada penghalangnya. Ibrahim bin Adham, seorang ulama, pernah ditanya, kita ini sudah lama berdoa, tapi kenapa tidak dikabulkan Allah Ta'ala? Kata Ibrahim bin Adham, karena satu, dia kenapa anda terhalang untuk dikabulkan Allah Ta'ala? Satu, anda mengatakan, anda mengenal Allah dan anda tidak mentaati Allah. Yang kedua, anda bilang yaitu mencintai Rasul, tetapi anda tidak mengikuti sunnahnya. Yang ketiga, anda membaca Quran tapi tidak mengamalkan kandungannya. Yang keempat, anda makan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapi anda tidak mensyukuri nikmatnya. Yang kelima, anda yaitu setiap bangun sibukkan dengan membicarakan aib orang dan lupa dengan aib diri anda sendiri. Yang keenam, anda mengatakan setan itu musuh tapi malah anda ikuti. Yang ketujuh, anda yaitu yakin akan kematian tapi anda tidak mempersiapkan diri untuk hari kematiannya. Yang kedelapan, anda yakin surga itu benar tetapi anda tidak segera itu mendekat untuk memasuki surga, tidak segera yaitu melakukan amal-amal masukkan ke surga. Yang kesembilan, neraka itu benar tapi anda tidak lari dari neraka. Yang kesepuluh, anda saling menguburkan mayit tapi anda tidak saling mengambil pelajaran satu dengan yang lainnya. 10 hal yang boleh sampaikan kenapa doa itu sering terhalang. Intinya doa itu ada penghalangnya. Terkabulnya doa ada penghalangnya. Asalnya dikabulkan. Asalnya dikabulkan. Selama tidak ada penghalangnya itu. Karena semuanya juga ada penghalang-penghalangnya. Asalnya, kalau anda jalan normal, bagus, kendaraan bagus, andanya fit, kemudian jalannya itu juga mengantarkan tempat tujuan, nggak ada penghalangnya, maka anda akan sampai tujuan. Tujuan itu adalah hitungan yang normal, pasti begitu. Kadang ada penghalangnya, tabrakan di jalan, kecelakaan, kemudian ada musibah, ada sesuatu di jalan yang menghalangi anda untuk kemudian bisa lanjut lagi kendaraannya, kemudian mogok, atau kemudian andanya sekarang menjadi terhalang karena sakit. Ada pengal-pengal, intinya doa. Kata Umar, saya ini tidak terbebani, saya ini tidak kepikiran soal ini terijabahnya doa. Saya ini tidak begitu terbebani kepikiran tentang pengkabulan doa. Tapi yang menjadi pikiran kita adalah hamba doa. Bagaimana punya kerentek untuk berdoa? Kenapa? Fa'idha ulhimtu ad-du'a. Kalau aku Syekhir, dari Mutarib Ibn Syekhir, beliau mengatakan, tadakartu majma'ul khair. Aku mengingat-ingat apa yang menjadi pengikat semua kebaikan, yang menjadi pengumpul semua kebaikan. Faidal khairu kathirun. Kebaikan itu sangat banyak sekali. As-saum, puasa kebaikan, as-salat, salat kebaikan. Wa idza huwa fi yadillah. Dan ini semuanya di tangan Allah Ta'ala. Orang untuk dia bisa salat, untuk dia bisa puasa, untuk bisa zakat, untuk bisa haji, untuk bisa taat, semuanya di tangan Allah Ta'ala. Wa idza anta la taqdiru ala ma fi yadillahi illa an tas'alahu fayu'tiyaka. Faidah jima'ul khair ad-du'a. Kemudian kata beliau, dan apabila Anda tidak bisa mewujudkan semua yang di tangan Allah ini, puasa, salat, zakat, haji, semua ketaatan, illa antas alahu, kecuali jika Anda meminta kepada Allah Ta'ala, fayu'tiyaka, kemudian Allah memberikan kepada Anda sehingga Anda diberikan sehingga bisa salat, bisa puasa, bisa zakat, bisa haji, bisa begadang Lailatul Qadar, bisa baca Quran, bisa berzikir, bisa macam-macam itu. Maka faida jima'ul khair ad-du'a, maka pengumpul kebaikan itu, maka keseruan yang bisa mengumpulkan kebaikan itu adalah doa. Kalau Anda berdoa kepada Allah, minta semua apa yang Anda inginkan, lalu Allah kabulkan, maka Anda bisa melakukan semua perkara tersebut. Sehingga jangan lupakan doa. Jangan lupakan doa. Kemudian, beliau katakan di sini juga, wa fi babi tazkiyah, dan dalam bab tazkiyah ini, tadi itu ibaratnya mukaddimah penjelasan tentang masalah doa. Penjelasan masalah doa. Kemudian beliau sampaikan di sini, wa fi babi tazkiyah. Adapun yang berkaitan dengan bab tazkiyah, ini bab tentang tazkiyatun nufus, sahha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah ini sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala fi du'ai, bahwa Nabi mengatakan dalam doanya itu, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha, anta khairu man zakaha, anta waliuha wa maulaha. Ya Allah, berikan kepada jiwaku ketakwaan. Ya Allah, berikan kepadaku ketakwaan. Wa zakiha, anta khairu man zakaha. Dan sucikan jiwaku, ya Allah, engkau adalah sebaik-baik yang menyucikan jiwa. Anta waliuha wa maulaha, engkau adalah zat, engkau adalah walinya, yaitu engkau adalah walinya jiwa ini dan yang mengurusi jiwa ini. Ini adalah di antara doa Nabi. Minta Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha, anta khairu man zakaha, anta waliuha wa maulaha. Ini doa yang mesti kita juga hafalkan, untuk bisa kita minta kepada Allah SWT, agar Allah memberikan kepada kita jiwa yang bersih. Bersih dari syirik, bersih dari bid'ah, bersih dari ini maksiat, bersih dari kotoran-kotoran jiwa, sehingga diberikan jiwa yang betul-betul bertauhid, berhias dengan sunnah, berhias dengan ketaatan, bertaubat kepada Allah SWT. Ini semuanya adalah ini yang akan membersihkan hati manusia. Wa fi hadha du'a isyaratun wa tanbihun ala anna tasyiatan nufus biyadillahi allamil ghuyub wa anna miftahaha al-a'zam huwa ad-du'a'u wal iftiqaru ila Allah. Doa ini, dalam doa ini adalah isyarat dan bahwa tasyiatun nafus itu di tangan Allah Ta'ala. Di tangan Allah Zat yang mengetahui segala perkara yang gaib. Kemudian kuncinya yang terbesar adalah doa dan merasa butuh yang total kepada Allah Ta'ala. Kuncinya adalah bagaimana Anda minta kepada Allah agar Anda diberikan yaitu jiwa yang bersih. Walihada kana aktsaru du'a'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah di antara yang paling sering, di antara hal yang sering menjadi doa Nabi SAW, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hatiku, kokohkan, kuatkan hatiku di atas agamamu. Hati ini terbolak-balik. Hati ini suka bolak-balik. Paginya punya semangat, sorenya lemes. Paginya itu mendukung, sorenya memusuhi. Suka membolak-balik. Paginya punya keinginan kuat, ya ini sorenya sudah sama sekali tidak ada keinginan. Bolak-balik. Maka mintalah keteguhan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Famata jatama'a 'alal 'abdi qalbu wa sadaqat daruratuhu wa faqatuhu wa qawi raja'uhu wa lam yata'ajjal al-ijabah wa taharral awqat al-fadilah fala yakatu yuraddu du'a'u. Apabila seorang hamba itu terkumpul dalam hati seorang hamba. Apabila terkumpul di hatinya seorang hamba. Dan dia betul-betul ada kejujuran rasa kebutuhannya kepada Allah Ta'ala. Betul-betul merasa butuh kepada Allah sehingga dia deplay, dia iltija, merengek-rengek kepada Allah Ta'ala. Kemudian harapannya itu kuat. Harapannya kuat. Wa qawiya raja'u. Ini harapannya itu sangat kuat. Walam yata'ajjal al-ijabah. Dan dia pun tidak tergesa-gesa. Karena istijab dalam doa itu termasuk hal yang terlarang dalam agama, dalam ini ajaran Nabi. Doa itu yang hatinya terkumpul, fokus, menyimak, ada rasa butuh kepada Allah SWT, kuatkan kebutuhan kepada Allah Ta'ala. Hatinya bukan kolbun yang lain, bukan hati yang lalai. Kemudian dia tidak tergesa-gesa, tidak kesusu. Artinya itu merasa bosan dengan doanya juga. Sudah lama, sudah berkali-kali berdoa, tapi tidak dikabul-kabulkan. Ini termasuk istijal yang seperti ini. Dia istijal. Itu tergesa-gesa. Doa terus. Ad-do'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Seandainya belum dikabulkan Allah, doa sendiri merupakan ibadah. Merupakan amalan ibadah. Sehingga, dia betul-betul telah melakukan sebuah amalan yang diperintahkan Allah Ta'ala. Setiap amal yang diperintahkan Allah adalah ibadah. Yang berarti amal itu dicintai Allah dan diridhai oleh Allah Ta'ala. Sehingga jangan pernah bosan berdoa kepada Allah, karena doa itu selain kebutuhan kita, kita butuh apa yang kita minta kepada Allah Ta'ala, doa itu merupakan ibadah, merupakan amalan yang diperintahkan Allah, dan itu ada nilai pahalanya tersendiri. Orang yang mereka ini hatinya fokus, kemudian ada kejujuran kepada Allah Ta'ala, yaitu betul-betul dia nampak orang yang sangat butuh dalam minta kepada Allah, kemudian harapannya kuat, kemudian tidak istijal, tidak tergesa-gesa, lalu dia memilih waktu-waktu yang utama, fala yakadu yuraddu du'a'u, maka hampir tidak ditolak doa itu. Karena memenuhi persyaratan-persyaratan dikabulkannya, ini doa. Wa a'dhamu ma yu'inuka 'ala du'a ma'rifatuka anna zakata nafsik biyadillah 'azza wa jalla, fallahu huwa alladhi yuzakki may yasha wal amru kullu lah wa tahta masyiati. Dan perkara terbesar yang akan menolong Anda untuk mewujudkan doa, yang betul-betul membuat Anda terdorong, termotivasi, untuk Anda itu mewujudkan doa kepada Allah Ta'ala, apa itu? Ma'rifatuka anna zakata nafsik biyadillah. Pengetahuan kamu, pengetahuan Anda, bahwa kebersihan jiwa Anda itu di tangan Allah Ta'ala. Anda tidak akan bisa mewujudkan tazkiyatun nufus kalau tidak diberi oleh Allah Ta'ala. Maka minta kepada Allah Ta'ala. Pengetahuan ini yang akan mendorong seorang itu dia berdoa kepada Allah Ta'ala. bahwa apa yang Anda inginkan tidak akan bisa terwujud kecuali diberikan Allah Ta'ala. Maka doa kepada Allah Ta'ala. Maka doa itu amalan semua para hamba dari awal sampai akhir. Karena kita mutlak membutuhkan Allah SWT. Dan kita tidak bisa apa-apa kecuali dengan bantuan Allah SWT. Dialah Allah. Huwallazi yuzakki man yasha. Dialah Allah yang membersihkan jiwanya orang Allah kendaki. Wal amru kullu lah. Dan semua perkara itu di tangan Allah. Wa tahta masyiati. Dan di bawah kehendak Allah Ta'ala. Kama qala Allah Ta'ala. Sebagaimana yang Allah firmankan. Balillahu yuzakki man yasha. Allah lah. Bahkan Allah lah. Yang membersihkan jiwanya orang Allah kendaki. Mintalah kepada Allah agar Anda termasuk satu di antara hamba Allah yang dikehendaki Allah untuk dibersihkan jiwanya. Karena hanya orang Allah kehendaki untuk memiliki jiwa yang bersih, dia akan bisa melakukan tazkiyatu nafs. Minta kepada Allah Ta'ala. Wa qala Ta'ala, dan Allah katakan pula, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan walakinallaha yuzakki ma yasha. Seandainya bukan karena karunia Allah Ta'ala kepada kalian, bukan karena karunia dan rahmat Allah kepada kalian, seandainya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepada kalian, ma zaka minkum min ahadin abadan, maka tidak ada seorang pun di antara kalian yang bisa membersihkan jiwanya. Walakinallaha yuzakki ma yasha, akan tapi Allah Subhanahu wa taala membersihkan jiwanya orang Allah kehendaki. Ini penegasan Allah bahwa terwujudnya tazkiyatun nufus kita ini itu karena karunia dan karena rahmat Allah Ta'ala. Sebagaimana terwujudnya seluruh amalan baik yang kita lakukan. Maka, ketika Allah mendidik kita dalam hal beramal ini, merasa sukses beramal, ketika Allah mendidik kita, bagaimana Allah mendidik kita itu, jangan pernah kita merasa berjasa dan merasa hebat untuk memberi ini merasa berjasa karena kehebatan kita kepada Islam. Seakan-akan kita itu berjasa kepada Islam. Karena kita melakukan sesuatu yang kita anggap besar. Tapi hendaknya yang kita betul-betul lihat di depan mata kita ini, setiap kita ini bisa melakukan sesuatu kebaikan, itu yang terlihat itu adalah itu kebaikan Allah yang Allah berikan kepada kita. Ini yang Allah ingatkan, yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Mereka merasa berjasa kepada engkau ya Muhammad ya Rasulullah sallam dengan keislamannya itu. Dia merasa ikut andil menguatkan Islam, membesarkan Islam. Dia merasa punya jasa. Kemudian ini adab. Allah mengajarkan adab pada kita. Mengajarkan apa yang mesti tertanam dalam hati kita ketika kita melakukan kebaikan itu. Akan tapi, balillahu yamunu alaikum an hadakum lil iman. Tapi justru Allah lah yang telah mengkaruniakan iman dalam hati kalian. Kalau kalian jujur, yang dengan karunia iman yang Allah berikan kepada Anda itu, Anda tergerak. Anda tergerak. Untuk benar-benar, yaitu mewujudkan kebaikan yang akan keuntungannya kembali pada diri kita sendiri. Ini termasuk di antara adab yang harus kita betul-betul perhatikan berkaitan dengan amal yang kita yakni lakukan itu. Sehingga tidak akan terhinggapi penyakit ujub. Karena kekuatan total di tangan Allah, semua dengan bantuan Allah, yang kalau bukan karena bantuan Allah kita enggak bisa apa-apa. Ini sih adab kita ketika kita beramal. Melihat ini nikmat Allah, bantuan Allah yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa mewujudkan amal itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika mentafsirkan ayat fi tafsiri qauli ta'ala mazaka minkum, dalam ayat yang lain, dalam ketika mentafsirkan ayat ini mazaka minkum, ini walau lafatullahi alaikum warahmatullahi mazaka minkum min ahadin abadan walakinallahu yuzakki ma yasha, sayangnya bukan karena karunia dan rahmat Allah kalian tidak akan bisa melakukan tazkiyatun nufus. Akan tapi Allah lah yang membersihkan jiwa orang Allah kendaki. Kata Ibn Abbas ketika mentafsirkan ayat masa kamikum, mahtada ahadun minal khalaiq li syai'in minal khair yang fa'ubi nafsah walam yattaqi syai'an minasyar yatfa'uhu an nafsih ay kullu dhalika inama huwa bimahdi fadlillah ta'ala. Kata Ibn Abbas, tidaklah seseorang dari kalangan para makhluk, tidak seorang pun dari kalangan para makhluk ini, dia bisa melakukan sebuah kebaikan yang bermanfaat bagi dirinya, dan dia bisa menjaga diri dari sesuatu keburukan ini, sehingga tertolak dari dirinya. Kecuali semua itu semata-mata adalah karunia Allah Ta'ala. Tidaklah seorang itu bisa melakukan satu kebaikan atau menolak sebuah keburukan kecuali kebaikan, terwujudnya kebaikan dan tertolaknya keburukan itu semuanya semata-mata dari fadlullah, karunia Allah Ta'ala, bukan karena kehebatan Anda. Ini yang Islam tidak pernah kemudian memberikan celah kepada kaumnya untuk dia bisa sombong, angkuh. Karena semua dia kembalikan kepada Allah Ta'ala. Penuh dengan ketawaduan. Nabiullah Sulaiman alaihissalatu wassalam memiliki keluar biasaan dari seorang raja. Bayangkan, dia bisa memindah kerajaan Bilqis itu ke kerajaan Sulaiman dalam sekejap mata. Kemudian bisa pergi dengan bantuan angin yang sangat cepat. Kemudian dia bisa bicara dengan bahasa binatang, bisa menangkap pembicaraan bahasa binatang. Di jin-jin ditaklukkan pada Nabiullah Sulaiman, sehingga kerajaan yang seperti Nabi Sulaiman, kerajaan yang tidak pernah diberikan Allah kepada orang sebelum maupun sesudahnya. Apa kata Sulaiman? Semua kehebatan yang dimilikinya itu, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Semua ini semata-mata karunia dari Rabbku dalam rangka untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau aku akan kufur. Ini adalah perkataan Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Sehingga jangan pernah menisbatkan pada diri kita sendiri. Sehingga kita setiap selesai melakukan perbuatan baik, kita selalu menisbatkan kepada Allah, alhamdulillahi binikmati tatimu salihat. Segala puji bagi Allah SWT yang dengan semata-mata nikmat Allah terwujudnya amal kebaikan ini. Sehingga mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, wa qala al-Barra, berkata Imam Al-Barra, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumul ahzab, kata Rasulullah sallallahu ketika di hari pada saat perang Ahzab, beliau dalam keadaan yaitu berdebu, yaitu dia dirinya dalam keadaan berdebu, maka beliau mengucapkan kalimat begini, wallahi laulallahu mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina demi Allah, seandainya bukan karena Allah, kita tidak akan mendapatkan petunjuk. Kita tidak akan bersedekah, kita tidak akan sholat. Artinya kita bisa mewujudkan kebaikan-kebaikan itu, semua itu semata-mata karena karunia Allah Ta'ala. Fal hidayatu wal imanu wal khairu kulluhu biyadillahi wahda. Hidayah, iman, kebaikan, semua di tangan Allah semata. Mintalah iman kepada Allah, mintalah hidayah kepada Allah, mintalah kebaikan-kebaikan kepada Allah. Jangan lupakan minta kepada Allah Ta'ala. Minta kepada Allah Ta'ala. Setiap waktu, setiap saat, setiap detik, setiap kita akan melakukan perbuatan. Jangan lupa minta kepada Allah Ta'ala. Waqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhrisu hadzal amra fi nufusi sahabah wa yu'akkid alaihi bistimrar, fa kana sallallahu alaihi wasallam yastahillu khutabahu biqaulihi may yahdihillah fala yudhillala wa ma fala yudhillala wa may yudhlil fala hadiyala. Beliau katakan, hidayah, iman, kebaikan semua di tangan Allah Ta'ala. Dan Rasulullah SAW sungguh telah menanamkan perkara ini, menancapkan, ditanamkan perkara ini di jiwanya para sahabat. Dengan penuh ketekunan dan terus-menerus. Coba bagaimana Nabi dalam khutbahnya selalu mengatakan, mayyatihillah fala mudhillalah wa mayyutlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah tunjuki, tidak ada yang bisa menyesatkan. Barang siapa yang Allah sesatkan, tidak ada yang bisa menunjuki. Ini adalah pokok yang sangat agung. Sehingga hamba betul-betul menggantungkan hidayah kepada Allah, dia betul-betul iltija kepada Allah untuk Tuhan memberikan hidayah. Fahadal aslu huwa a'zamul abwab litasyati nafas. Dan pokok ini doa kunci tasyati nafas. Doa ini, pokok ini, prinsip ini adalah sebesar-besar pintu untuk terwujudnya tasyati nafas. Faman alima anna salaha nafsihi wa zakatiha wa istiqamatiha biyadillah laja'a ilaih. Barang siapa yang dia telah tahu bahwasanya kebaikan jiwanya, kesucian jiwanya, istiqomahnya itu di tangan Allah Ta'ala, maka dia akan bersandar kepada Allah total semuanya itu. Wa aqbala ala babi mulihan alihi biddu'a, dan dia akan bersimpuh di depan pintu Allah, mulihan sebagai orang yang ilhah, yang merengek-rengek untuk mendapatkan apa yang dia minta. Mulihan kepada Allah, merengek kepada Allah dengan doa yang dia sampaikan kepada Allah itu. Rajian tamian, orang yang penuh dengan harap, yang antusias untuk mendapatkannya. Liyanalu minhu zakata nafsi, dalam rangka untuk mendapatkan kebersihan jiwanya. Wanajatiha wa najatiha, dan untuk mendapatkan keselamatan jiwanya. Wa falakaha fid dunya wal akhirah, dan untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ini berkata Syekh. Begitu beliau menjelaskan kepada kita bahwa untuk terwujudnya tasyatu nufus, jiwa yang bersih ini, karena bersihnya jiwa di tangan Allah, kuncinya adalah minta kepada Allah Ta'ala. Sehingga kita diajarkan doa yang sangat banyak, yang macam-macam. Suka ini jadikan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi kita sedang puasa seperti ini. Di antara doa-doa yang makbul, apalagi kemudian ada waktu menjelang buka yang lebih makbul lagi, ada yang sepertiga malam yang terakhir yang lebih makbul lagi, ada waktu saat sujud, ada juga yang waktu yang sangat makbul. Ini semuanya hendaknya dimanfaatkan untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalian, ini yang kita sampaikan, semoga manfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita, memberikan taufiknya kepada kita untuk dimudahkan melakukan tasyiatu nafas, yang merupakan kita dimudahkan pula berdoa kepada Allah, senantiasa berdoa kepada Allah, diberikan kerentak untuk selalu bisa berdoa kepada Allah, sehingga kita betul-betul ini banyak diberikan kesempatan meminta apa yang ini Allah akan berikan kepada kita. atau minta apa yang kita inginkan kepada Allah sebagai bentuk wujud tauhid kita dan harapan kita bahwasanya hanya Allah yang bisa mengabulkan doa-doa kita ini. Demikian, semoga manfaat. Ada pertanyaan Ustaz. Bismillah, Afan, apa tetap mendapat peluang mendapat Lailatul Qadar? Orang yang di setiap malam genap banyak istirahat, tapi di malam ganjil kita sedikit beristirahat. Seorang mukmin selayaknya kata Nabi, taharrau Lailatul Qadri fi asril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu pada 10 malam yang terakhir. Di antara penjelasan Syaikh Utsaimin, ketika malam Lailatul Qadar itu dirahasiakan di antara malam yang mana, kisi-kisinya yang jelas 10 malam terakhir. Kemudian lebih lagi dipersempit lagi malam-malam ganjil. Dirahasiakan ini ada dua tujuan, ada dua hikmah di antaranya itu. Satu, hikmah pertama, untuk menguji mana muslim yang semangat, mana muslim yang mana muslim yang malas. Ini pertama. Orang yang betul-betul semangat, orang yang betul-betul mereka ingin mendapatkan kebaikan, enggak pengen merucut ibaratnya itu, enggak pengen kecolongan merucut Lailatul Qadar, dia akan semangatkan semua di 10 malam terakhir ini. Tentu sangat wajar. Kalau umpamanya ada kisi-kisi dan keyakinan kita, ini malam ganjil, malam genap, lalu yang ganjil lebih kita semangati, lebih semangati, yang genap mungkin dia agak kendor dikit, ini wajar, ini manusiawi. Artinya peluang yang lebih besar itu lebih kita serusi, itu soal yang wajar. Tapi yang jelas supaya di atas standar rata-rata kebiasaan itu, sehingga tetap mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau soal kemudian ada sedikit menurun semangatnya atau sedikit berkurang kadar tensinya, itu ya wajar-wajar aja kan, itu fitrah manusia begitu. Ketika meyakini peluang besar, maka dia akan betul-betul tidak dia lepas kesempatan itu. Kemudian faedah kedua, hikmah kedua, yaitu agar seorang muslim bisa memperbanyak amal, sehingga bisa menumpuk amal, karena ketika dia gak tahu di malam yang berapa, beda dengan kalau tahu, oh pasti malam 27, pasti malam 25, oh tembak aja nanti malam-malam itu ngarahnya ke sana. Tapi kalau dirahasiakan di antara malam-malam itu, maka dia akan memperbanyak seluruh malam yang ada itu. Wallah ta'ala alam bisawab. Demikian, semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.